erea kangkung Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab kumis nabang di Abdullah Ibu Na Siti Aminah dibabar kena di Mekah wong nisenel tahun gajah Rabiul awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehi tanggal ke-20.